Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah, demikian juga para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita begitu banyak kemudahan. Diberikan kesempatan untuk menyambangi taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian, demikian juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah judul, manusia paling berbahagia. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, maka sesungguhnya kita berbicara sesuatu yang menjadi tujuan setiap manusia yang pernah menginjakkan kakinya di alam dunia ini. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, kita berbicara tentang cita-cita yang didambakan, yang diidam-idamkan oleh setiap manusia. Walaupun berbagai macam latar belakang menjadi pembeda satu dengan yang lainnya, walaupun berbagai macam cara ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan ini, tetapi intinya adalah satu. Setiap orang, setiap manusia yang terlahir ke alam dunia ini mendambakan yang namanya kebahagiaan. Tahukah kita bahwasannya di sana ada seorang yang layak jadi panutan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia yang pernah bahagia di dunia dengan kebahagiaan yang hakiki, dan juga beliau akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan akhirat nanti. Hadirin sekalian, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, langkah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ada dua macam. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, carilah sosok yang pernah merasakan yang namanya bahagia. Ini cara pertama. Cara yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan adalah ketika kita sudah tahu sosok yang pernah mendapatkan bahagia, maka kenalilah apa sebenarnya yang menjadikan sosok ini mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama apa tadi? Kenali orang yang pernah mendapatkan kebahagiaan. Dan yang kedua, cari tahu apa sebenarnya yang menjadikan orang ini bisa bahagia. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Hal ini juga berlaku dalam kehidupan keseharian kita. Kalau jenengan mau usaha dalam bidang makanan umpamanya, jenengan pertama kali pasti akan mencari sosok pengusaha sukses dalam komputer. Ya tidak. Ketika jenengan mau bisnis makanan, nyari pengusaha sukses dalam usaha makanan kuliner, akan nyari semacam itu. Kemudian apa? Akan mencari tahu apa yang dia kerjakan untuk mendapatkan kesuksesan, apa saja yang dia tempuh. Demikian juga usaha-usaha yang lain. Maka demikian juga ketika kita berusaha untuk mewujudkan yang namanya kebahagiaan dalam kehidupan kita, kita akan berusaha terlebih dahulu mengenal sosok siapa yang pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian kita cari tahu apa yang dia dapatkan, apa yang dia kerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki ini. Kita sebagai kaum muslimin memiliki satu patokan, memiliki pegangan hidup, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui penjelasan para ulama, kita mendapati bahwasannya sosok yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki berdasarkan Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mendapatkan, mereguk nikmatnya kebahagiaan hakiki. Lalu apa sebenarnya yang menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Maka di antara sebab terbesar yang menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau merasakan kebahagiaan yang hakiki adalah dijelaskan para ulama ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syarh. Sudah sampai belum pelajaran tafsirnya di sini? Surat Asy-Syarh sudah sampai? Apa bunyinya surat Asy-Syarh itu? Hah? Surat Asy-Syarh apa bunyinya? Enggak tahu. Alam nashrah. Surat Asy-Syarh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syarh ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak ila akhir al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Siapa mu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian setelahnya apa? Setelahnya apa? Wa wada'na anka wizrak, dan kami juga telah mengampunkan dosa-dosamu yang memberatkan bagimu. Kemudian setelahnya, warafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami muliakan penyebutanmu. Para ulama menjelaskan bahwasanya tiga hal inilah yang menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Sebutkan tiga hal ini. Yang pertama, dilapangkannya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa beliau dilapangkan oleh Allah. Dilapangkan untuk apa? Untuk menerima agama Islam ini. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhias dengan iman. Maka dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kelapangan yang luar biasa dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Tidak ada dosa lagi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah taala hendak mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alangkah bahagianya kalau seandainya kita hidup di alam dunia kemudian apa? Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa. Keseharian kita, kita melakukan dosa lisan, dosa amal perbuatan, dan dosa mungkin di dalam hati kita. Alangkah indahnya kalau seandainya kita mendapatkan pengampunan dosa. Alangkah membahagiakannya itu, dan inilah yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengampunan dosa yang lalu dan yang akan datang. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan penyebutan beliau dengan semulia-mulianya. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyebutan. Tidak ada manusia yang pernah hidup di dunia ini melebihi mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyebutan. Ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk Islam harus menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Harus. Benar enggak Islamnya kalau enggak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya benar. Ibadah yang setelahnya, salat. Salat sah enggak kalau tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad di dalam salat? Hah? Tidak sah. Subhanallah. Azan. Azan. Kalau tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad, sah apa enggak azan? Iqamah. Kemudian juga khutbah di mimbar-mimbar. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad setelahnya. Inilah keagungan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulianya. Abdullah bin Abbas menyebutkan tentang tafsir ayat ini bahwasanya yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala meninggikan penyebutan nama Nabi Muhammad, memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan azan, iqamah, kemudian syahadah atau tasyahud, khutbah di mimbar-mimbar. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau seandainya ada seorang yang beribadah kepada Allah dan membenarkan seluruh tentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimuliakan dengan semulia-mulianya. Tidak ada orang yang mencapai kedudukan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Abdullah bin Abbas mengatakan tadi bahwasanya apa? Kalau ada orang beribadah kepada Allah, kemudian beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tetapi dia tidak membenarkan Nabi Muhammad, tidak akan mendatangkan manfaat keimanannya tersebut. Hadirin sekalian, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang telah berhasil mendapatkan kebahagiaan hakiki, dan kita telah mengetahui apa sebab yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan hakiki tersebut, maka setelahnya adalah tugas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya tidak mungkin bagi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa meraih kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan manusia ketika berbicara tentang bahagia, pembicaraan mereka tidak lepas dari perkara-perkara kehidupan dunia saja. Sebagian orang mengira kebahagiaan itu pada harta, banyaknya duit. Sebagiannya mengira dengan bagusnya kendaraan, mewahnya rumah. Sebagiannya mengira dengan bagusnya penampilan. Sebagiannya lagi mengira dengan apa? Bahagia, banyak teman. Walau enggak punya duit tetapi banyak teman, gitu. Apalagi jabatan, pangkat dan jabatan. Kebanyakan manusia ketika berbicara bahagia berkutat pada masalah dunia semuanya. Mau seberapa lama sih kita hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia ini mau berapa lama? Selama-lamanya? Berapa ratus tahun, Pak, mau hidup di dunia, Pak? Mau 100 tahun? Kalau ditawarkan sama jenengan 200 tahun, saya yakin gak akan mau. Kalau ditawarkan sekarang hidup di dunia silahkan 200 tahun, saya yakin gak akan mau. Ketika melihat orang yang 70 tahun jalannya sudah sulit, 80 tahun lebih repot lagi, 90 tahun tergeletak tidak ada yang mau mengurusi. Sekarang tambah 100 tahun lagi. Kira-kira ada yang mau dekat apa tidak? Saya yakin gak ada yang mau dekat. Kalau seandainya hidup di dunia ini 200 tahun lah, dengan kehidupan mungkin masih muda usia 25-30, ya tentunya akan menerima semuanya seperti itu. Tetapi hari berlalu, waktu berganti, terus seperti itu termakan oleh usia. Kebanyakan orang berbicara tentang bahagia itu bahagia dunia saja. Tidak pernah berbicara tentang kebahagiaan yang nanti bisa dirasakan, bisa digapai oleh seorang setelah meninggalnya, setelah dia berpisah dengan alam dunia ini. Jarang yang berbicara tentang masalah ini. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, manusia di dunia itu tidak kekal. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini akan sirna. Demikian juga kesenangan-kesenangan dunia akan sirna. Maka janganlah terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Orang yang menilai bahwasanya kebahagiaan itu pada harta, mereka benar dari satu sisi dan salah dari banyak sisi. Karena sesungguhnya yang namanya kebahagiaan hakiki tidak berkaitan dengan harta. Walaupun memang benar harta itu di antara sebab yang bisa menghantarkan seorang itu kepada kebahagiaan, tetapi bukan kebahagiaan yang hakiki. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka selayaknya seorang muslim tidak terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Tidak sama penilaiannya dalam menilai kebahagiaan sebagaimana penilaian kebanyakan orang yang hidup di alam dunia ini. Seorang muslim, seorang mukmin, dia memiliki jalan untuk menggapai kebahagiaan dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tempuhlah jalan kebahagiaan, niscaya Anda akan bahagia. Tempuhlah jalan kebahagiaan, niscaya Anda akan bahagia. Kalau seorang ditanya, Anda ingin bahagia, jawabannya apa kira-kira? Pasti menginginkan kebahagiaan. Setiap orang ketika ditanya tentang kebahagiaan, pasti dia mengatakan, saya ingin bahagia. Tetapi dari sekian banyak orang yang kita tanya yang ingin bahagia, kita akan dapati berapa di antara mereka yang mau menempuh jalan kebahagiaan. Siapa di antara mereka yang mau menempuh jalan untuk mendapatkan kebahagiaan? Jangan mimpi di siang bolong. Jangan mimpi di siang bolong. Kita mendapatkan kebahagiaan sementara kita tidak mau berusaha untuk mendapatkannya. Dalam pepatah Arab dikatakan, disebutkan di dalam pepatah Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau mengharapkan keselamatan, tetapi engkau tidak mau menempuh jalan keselamatan. Kemudian disebutkan, inna safinata la tajri alal yabasi. Sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Paham enggak peribahasa ini? Hah? Bisa dipahami? Gimana? Apa yang dipahami ini? Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau mengharapkan keselamatan tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya. Orang banyak mengatakan ingin mendapatkan bahagia, tetapi apa bukti nyatanya mana kalau dia menginginkan kebahagiaan? Sesungguhnya kebahagiaan itu tidak akan didapatkan begitu saja, tetapi perlu kepada usaha. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jalan kebahagiaan adalah mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Sesungguhnya besar dan kecilnya bahagia yang didapatkan oleh seorang hamba itu bergantung kepada besar dan kecilnya pengikutan seorang kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, syarahallahu sadra rasulihi atamma syarhi wa wadda'a wizrahu kullal wad'i wa rafa'a dzikrahu kullar raf'i. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selapang-lapangnya. Dan Allah taala telah memaafkan seluruh dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga telah memuliakan penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semulia-mulianya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ja'ala li atba'ihi haddan min dzalika." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian dari hal itu. Bagian dari apa? Dari kelapangan jiwa, kelapangan dada. Bagian dari apa? Pengampunan dosa. Bagian dari apa lagi? Dari dimuliakannya penyebutan di alam dunia ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi manusia yang paling berbahagia adalah seorang yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam hidupnya. Menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam dalam kehidupannya. Ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kebahagiaan. Tentunya tidak sebagaimana anggapan sebagian orang. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara lahiriahnya saja. Tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah batiniyah. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah lahiriah ini tertuntut salatnya sebagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini adalah perkara lahiriah, tetapi perkara-perkara batiniyah yang tersembunyi di dalam hati manusia, khusyuknya dalam salat juga harus seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirnya hati dalam salat juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara kita yang sudah ngaji ini, banyak di antara kita yang sudah ngaji, kita itu tersibukkan membenahi perkara-perkara yang nampak dari diri kita, ternyata tidak pernah membenahi perkara-perkara yang tersembunyi dalam hati kita. Membetulkan niat, meluruskan niat, ini adalah sesuatu yang tertuntut. Demikian juga ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam masalah akidah, demikian juga kita tertuntut di sisi yang lain untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam masalah muamalah. Kadang-kadang seorang akidahnya masya Allah, kalau membantah kesyirikan, menjelaskan tentang khurafat, tentang macam-macam dari ajaran-ajaran yang sesat, masya Allah begitu kuat. Tetapi dalam masalah muamalah, orang itu lari terbirit-birit ketika orang ini mau minjam uang kepadanya. Kenapa sebabnya? Orang ini terkenal tidak pernah nyaur utang. Benar enggak semacam ini? Dalam masalah akidah, ketika menyebutkan di dalam dakwahnya umpamanya, akidah awalan, akidah yang pertama. Tetapi dalam masalah muamalah, bobroknya na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang semacam ini. Dan ini banyak didapati di masyarakat kita, orang-orang yang sudah semangat dengan memperbaiki lahiriah, kemudian apa? Mereka salah dalam masalah apa? Dalam masalah batiniah, tidak pernah membetulkan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan, "Kullama qawiyat mutaba'atul 'abdi 'ilman wa 'amalan halan wa ijtihadan, qawiyat hadhihi thalatha." Semakin kuat ittiba, pengikutan seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ilmiah dan amaliyah, demikian juga dalam masalah ijtihad, maka akan semakin kuat tiga hal ini. Tiga hal ini apa? Yang kita sebutkan di awal kajian tadi. Apa saja? Kelapangan jiwa, diampunkannya dosa, dan dimuliakannya penyebutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat mutaba'ah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmiah yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Ini yang jarang terwujud dari kebanyakan kaum muslimin. Ilmiah yang amaliyah artinya apa? Ilmu yang dia miliki itu berbuah dengan amal. Bukan hanya sekedar ngaji-ngaji tidak pernah diamalkan. Belajar-belajar tetapi tidak pernah diamalkan. Ini adalah orang-orang yang terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kabura maktan indallah. Orang-orang yang mendapatkan kemurkaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu tidak mengamalkannya. Jadi, seorang muslim tertuntut untuk menjadi seorang yang ilmiah, dan ilmiahnya ini melahirkan amaliyah. Demikian juga amaliyah yang ilmiah, ketika beramal harus dilandasi dengan apa? Dilandasi dengan ilmu, dengan pengetahuan bahwasanya sesuatu itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah memerintahkan kepada kita dalam begitu banyak ayat, memerintahkan kepada kita untuk mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidahnya, ibadahnya, dan juga muamalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengambil setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ajaran-ajaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ambil semuanya. Karena apa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran yang membimbing manusia menuju surga. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun perkara yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada manusia semuanya, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasannya sangat jelas sekali. Yuhibbukumullah, Allah taala akan mencintai kalian. Buah pengikutan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Allah taala akan memberikan kecintaannya, memberikan keridhaannya kepada orang yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, tetapi tambahannya sangat indah sekali. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bertanya, kenapa sebabnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok menghapuskan dosa? Ada yang bisa jawab? Kenapa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan dosa? Mengamalkan ajaran Nabi mendatangkan penghapusan dosa. Kenapa sebabnya? Ada yang tahu? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk amal saleh yang paling utama. Dan ketahuilah, setiap amal saleh itu akan menghapuskan kesalahan. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Amal soleh akan mendatangkan apa? Pengampunan dosa. Maka di antara bentuk amal soleh yang paling utama di dalam Islam adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain yang berbicara tentang kewajiban kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158, fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi, berimanlah kepada Allah dan rasulnya seorang nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca, nabi yang tidak bisa tulis. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman kepada Allah dan juga kepada kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia. La'allakum tahtadun, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam jaminan bagi seorang untuk apa? Mendapatkan hidayah, tidak tersesat dalam kehidupannya di dunia ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini merupakan jaminan bagi seorang yang dia mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersesat dalam kehidupannya. Dia akan berjalan di atas siratal mustaqim. Yang setiap kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah agar mampu, agar bisa berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Bukankah dalam solat kita senantiasa manjatkan doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan jalan orang yang tersesat. Tunjukilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kami. Mudahkanlah kami untuk meniti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sumber kebahagiaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita agar kita bisa mampu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulang dalam keseharian kita, dalam sholat kita berapa kali? Ihdinas siratal mustaqim, berulang-ulang. Artinya adalah apa? Kita meminta kepada Allah agar mampu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemampuan itu, kita akan bisa mewujudkan apa? Mewujudkan apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, para syuhada, para salihin. Penghulunya dari mereka semuanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukilah kami jalan nabimu, ya Allah. Berilah kemampuan kepada kami untuk meniti jalan yang telah ditempuh oleh nabimu. Dengan ini kita berharap untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, Allah taala berikan kemudahan kepada kita. Tentunya jalannya adalah dengan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, secara lahir dan secara batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang ada dalam jiwa kita, kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu berapa? 10 menit lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan, karena saya minta maaf ada lagi kurang fit sebenarnya, jadi materi sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan menunggu waktu Isya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita istirahat. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita yang sering ngaji, terkadang kita kewalahan. Untuk apa? Untuk mengamalkannya. Masya Allah. Pernahkah kita sadari semacam yang disadari oleh saudara kita ini? Kalau sudah punya kesadaran semacam itu, berarti perlu apa? Perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita kaji, ilmu yang telah kita pelajari. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Senantiasa tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita hendak keluar rumah diajarkan untuk mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali semuanya adalah kemudahan yang Allah taala karuniakan kepada kita. kita bersungguh-sungguh, kita hadirkan diri kita ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Terkadang seorang itu kesulitan untuk mengerjakan ataupun mengamalkan ilmu yang telah dia lakukan, karena apa? Karena dia bergantung ataupun bertumpu kepada kemampuan dirinya sendiri, tidak pernah hatinya dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak pernah dikaitkan dengan yang maha kuasa atas segalanya, yang di tangan Allah segala sesuatu, yang begitu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ketika seorang telah memiliki ilmu yang mungkin dikatakan pengajian banyak ilmunya numpuk, kemudian apa? Berat untuk mengamalkannya. Isti'anah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghiasi kehidupannya dengan amal setelah menghiasi kehidupannya dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita usahakan, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain masih ada pertanyaan? Silakan. Riba. Gimana? Kategori riba. Banyak orang gila. Kalau banyak yang riba berarti banyak yang gila gitu. Yang pertama tentang kategori riba. Batasan seperti apa yang dinamakan dengan riba? Disebutkan dalam sebuah hadis, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang satu pihaknya ngambil faedah, keuntungan, maka itu adalah riba. Seberapapun besarnya atau kecilnya ini. Seberapapun kecilnya gitu. Setiap utang piutang yang ketika sang pemberi pinjaman ini ngambil satu poin saja, satu rupiah saja dari ketika pengembalian, maka itu dinamakan riba. Kalau ada orang minjamkan uang 200 ribu kepada saudaranya, ketika dia meminta kembalian 200 ribu satu rupiah, satu rupiah ini adalah riba dan haram hukumnya. Lalu bagaimana seorang usaha di dalam Islam? Usaha di dalam Islam banyak sekali. Mengembangkan harta, banyak sekali caranya di dalam Islam. Riba ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikutuk pelakunya, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa, kata Rasulullah. Allah Ta'ala mengutuk, melaknat orang yang memakan riba. Wa mukilahu, yang memakan riba itu yang seperti apa? Rentennya. Wa mukilahu, yang nyetor. Wa katibahu, tukang nulisnya. Wa syahidaihi, dan saksinya. Hum sawa, mereka sama semuanya dosanya. Tidak ada perbedaan. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemampuan untuk membersihkan kehidupan kita dari yang namanya riba. Kemudian yang kedua, apakah benar jika tersebar riba itu banyak orang gila? Sekali lagi, kalau yang semacam ini wallahu alam, tentang riba, tentang gila. Tetapi yang sangat jelas disebutkan, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidaklah tersebar praktek riba di suatu negeri, pasti akan muncul di sana penyakit-penyakit yang sulit diobati. Muncul di sana apalagi kemiskinan yang merajalela. Muncul di sana hama-hama penyakit pada tumbuh-tumbuhan yang sulit untuk diobati. Ini adalah dampak dari yang namanya riba. Dampak dari riba sangat jelas sekali. Tentang gila, wallahu a'lam, saya tidak mengetahui. Tetapi orang-orang yang memakan riba inilah yang seperti orang gila. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khair atas perhatian dan juga kebersamaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi lebih baik, menjadi seorang hamba yang lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Dihiasi kehidupan kita dengan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihiasi dengan ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.